Tentang mengusap sepatu, hadis 155 yang membahas tentang masalah ini dalam kitab Lu'lu wal Marjan dari mulai hadis 155 sampai 159. Semuanya temanya sama, yaitu tentang mengusap sepatu ketika wudu. Mengusap sepatu itu tidak sebagaimana hukum tayamum. Kalau tayamum di sana disyaratkan harus tidak memungkinkan menggunakan air, baik karena sakit atau karena tidak punya air. Sedangkan mengusap sepatu ini boleh dilakukan meskipun orang kaya dengan air. Sehingga mengusap sepatu sifatnya adalah pilihan dan bukan karena sebab. Sebagaimana istijmar dengan istinja, itu sifatnya pilihan dan bukan karena sebab. Sehingga orang ketika buang air, istinja boleh, istijmar juga boleh. Istinja menggunakan air atau istijmar dengan menggunakan batu atau benda apapun selain air, meskipun dia punya air, hukumnya diperbolehkan. Karena ini sifatnya pilihan. Kemudian perbedaan wudunya Syiah dengan Ahlu Sunnah. Wudunya Syiah mengusap kaki dan mereka tidak mencuci kaki, sehingga bagian kaki dalam wudunya Syiah itu diusap sebagaimana rambut, sebagaimana kepala. Sedangkan wudunya Ahlu Sunnah mencuci kaki, dan kaki kalau diusap maka wudunya batal karena pasti ada bagian yang kering. Sedangkan mengusap sepatu itu beda dengan mengusap kaki. Kalau mengusap sepatu berarti mengusap alas kaki yang membungkus kaki. Mengusap alas kaki yang membungkus kaki. Dan ini bagian dari kekhususan bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sehingga berbeda mengusap yang dilakukan oleh Syiah dan mengusap yang dilakukan oleh Ahlu Sunnah. Kalau Syiah yang diusap apa? Kakinya. Jadi mereka enggak pakai alas, enggak pakai sepatu, diusap kakinya. Dan ini wudu yang batal. Dalilnya hadis yang pernah kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak mengingatkan para sahabat yang wudu tapi ada bagian yang kering di tungkaknya, di tumitnya. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka tungkak-tungkak akan masuk ke dalam neraka karena tungkak mereka masih kering, tumit mereka masih kering. Sehingga kalau diusap tumitnya kering, bawahnya kering, maka wudunya batal. Ahlu Sunnah yang diusap sepatunya. Kemudian bisa disebut sepatu apabila dia menutupi kaki. Bisa disebut sebagai sepatu jika menutupi kaki. Dan batasan kaki secara syar'i sampai kemiren, sampai mata kaki. Karena itulah jika ada alas kaki yang tidak menutupi mata kaki, maka dia tidak disebut sebagai sepatu, tapi disebut sandal dalam bahasa syariat. Makanya Nabi SAW mengingatkan ketika orang itu melakukan ihram, dia dilarang untuk memakai sepatu, tapi yang boleh pakai sandal. Kemudian ada yang lapor, ya Rasulullah, saya enggak punya sandal. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada orang ini, falyaqta'ha, silakan kamu pangkas sepatumu sampai di bawah mata kaki sehingga dia menjadi sandal. Maka sepatu bisa dijadikan sandal, tapi sandal tidak bisa dijadikan sepatu. Tidak sebaliknya. Sahabat ini pakai sepatu, dia enggak punya sandal, oleh Nabi SAW potong saja atasnya sehingga kelihatan mata kakinya, maka statusnya sudah berubah menjadi sandal. Karena itu sepatu yang dia kurang dari tingginya kurang dari mata kaki tidak berlaku hukum mashul khufain. Tidak berlaku hukum mengusap kedua sepatu. Kemudian dikiaskan dengan sepatu adalah jawrob, kaos kaki. Selama dia memiliki sifat sebagaimana sepatu, yaitu menyelimuti seluruh kaki, maka dia bisa diusap sebagaimana aturan yang berlaku pada mengusap sepatu. Sehingga kalau ingin mengusap kaos kaki pada saat wudu, maka yang perlu diperhatikan, tinggi kaos kaki harus menutupi kemiren, harus menutupi mata kaki. Jika tidak menutupi mata kaki, maka dia harus dicuci ketika wudu. Gimana, Pak? Kemiri, bukan kemiren. Harus menutupi kemiri. Kemiri apa kemiren? Kemiri. Nah, beda Jogja sama Lamongan ya. Karena Lamongan terpengaruh dengan bahasa Orde Baru, melanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang diusap adalah yang syaratnya harus menutupi mata kaki. Kalau kurang dari mata kaki, maka dia tidak boleh diusap. Nah, salah satu di antara manfaat dengan adanya mengusap kaos kaki atau sepatu, maka media wudu menjadi lebih sederhana. Air yang kita gunakan menjadi lebih sedikit. Karena dari sekian banyak gerakan wudu itu, yang paling banyak membutuhkan air dua. Pertama wajah, yang kedua kaki. Sebab kaki itu yang paling rumit. Sela-sela jari kaki harus bersih semuanya. Makanya butuh air banyak. Apalagi belum kotoran yang melekat di bawahnya. Sehingga kalau dibasahi nanggung, maka bukan semakin bersih tapi semakin kotor. Nanti jadi belepotan di mana-mana. Makanya saran yang disampaikan oleh mereka yang ingin berwudu di pesawat dengan menggunakan air yang sedikit, yaitu satu mud atau kurang dari itu, maka ini hanya mungkin bisa dilakukan jika menggunakan kaos kaki. Kalau tidak menggunakan kaos kaki, nanti akan terlalu repot ya, terlalu rumit, sehingga bagian kaki harus dicuci di toilet pesawat. Kita akan lihat dengan membaca beberapa hadis tentang aturan mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Yang pertama hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Annahu bala thumma tawaddaa wa masaha ala khufaihi thumma qama fa shalla. Jarir bin Abdullah pernah kencing, selesai kencing beliau berwudu. Ketika berwudu beliau mengusap kedua sepatu. Kemudian beliau menuju tempat sholat, lalu beliau kerjakan sholat. Fasu'ila, perbuatan yang beliau lakukan ini ditanya oleh seseorang. Faqal, kata Jarir, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam san'a mithla hadha. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan seperti ini. Yang bisa kita keluangi ya, kita kasih garis bawah ya, dari hadis ini adalah bahasanya batal karena kencing ketika wudu, maka bisa diusap sepatunya tanpa harus mencuci kaki. Kemudian hadis berikutnya, hadis Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya dua-duanya muslim. Qala, beliau mengatakan, ra'aituni ana wan nabiyya natamasha. Aku melihat diriku ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bertamasha. Tamasha itu dari bahasa Arab. Yang artinya tamasha. Artinya jalan-jalan. Masya yamshi artinya jalan. Tamasha ya tamasha artinya jalan-jalan. Aku melihat diriku, itu artinya saya teringat. Maka bahasa Arabnya aku teringat dulu ra'aituni. Ra'aitu artinya aku melihat, ni diriku. Itu terjemahannya saya teringat. Ra'aituni ana wan nabiyya, aku teringat saya pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan. Fa'ata subatata qaumin, kemudian kami mendatangi kebun satu kaum, khalfa haitin, di balik kebun ini. Faqama kama yakum ahadukum fabala, kemudian beliau berdiri dan beliau kencing. Yang ini dalil bolehnya kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri tidak dilarang dan ada banyak hadis yang menyebutkan itu. Namun yang perlu diperhatikan adalah masalah menjaga najis. Karena kalau berdiri itu cipratannya lebih jauh atau lebih pendek? Lebih pendek ya. Atau lebih jauh? Lebih jauh. Sehingga karena cipratannya lebih jauh, berarti perlu diwaspadai jangan sampai cipratan mengenai pakaian. Fantabattu minhu, kemudian aku pun menjauh dari beliau. Fa'asyara ilaihi, kemudian beliau berisyarat kepadaku. Faji'tuhu, kemudian aku datang. Fa'asyara ilaiya, itu maksudnya awe-awe. Kemudian beliau awe-awe. Fa'asyara ilaiya. Faji'tuhu, kemudian aku datang. Awe-awe, bahasa Indonesianya apa awe-awe? Mengawe-awe, melambaikan tangan, memanggil seseorang. Tua banget ya. Mengkode. Belum tentu itu, beda dengan awe-awe ya. Awe-awe itu bahasa Indonesianya melambaikan tangan memanggil seseorang. Panjang banget. Bahasa Jawanya pendek, awe-awe. Faqumtu 'inda akibihi hatta faragha. Kemudian aku berdiri di belakang beliau sampai beliau selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini Hudzaifah bin Yaman diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menjadi tabir. Menjadi tabir beliau sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hajatnya. Di sini tidak ada hubungannya dengan masul khufain, tapi bagian dari adab tentang masalah kencing dan buang air kecil. Bahasanya di situ boleh dilakukan sambil berdiri. Wallahu a'lam. Hadisul Mughirah bin Syu'bah, kemudian hadis Mughirah bin Syu'bah yang bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau pernah keluar untuk menunaikan hajat, untuk buang air. Fattaba'ahul Mughirah. Kemudian apa yang beliau lakukan diikuti oleh Mughirah. Dan inilah satu-satunya manusia ketika buang air diikuti orang lain. Kita kalau mau buang air, ngejak orang, gak ngaku, mau kemana, ayo ikut saja. Saya mau kesini. Yang diajak gimana pak? Ngamuk ya. Tapi Nabi SAW ketika mau buang air malah diikuti oleh sahabatnya. Karena dalam buang air beliau ada ilmunya. Beda dengan buang air kita ya. Adanya apa? Ilmunya. Fattaba'a Mughirah bi dawatin fiha ma'un. Kemudian diikuti oleh Mughirah dengan membawa seember air. Fasabba 'alaihi hina faragha min hajatihi. Kemudian air itu dituangkan ke beliau ketika beliau sudah selesai buang hajat. Fatawaddo'a wa masa'a 'alal khuffain. Kemudian beliau berwudu dan mengusap sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis bawahnya itu pelengkap hadis di atas. Ini masih dalam satu konteks dan statusnya sama-sama sahih. Maka yang kedua ini kita bisa pahami dia adalah pelengkap dari riwayat atasnya. Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau bersabda, ya Mughiratu khudhil idawata. Wahai Mughirah, ambilkan seember air. Fa'akhadtuha, kemudian aku pun mengambilkannya. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi sampai beliau menjauh, tidak kelihatan aku. Faqada hajatahu wa alaihi jubbatun sya'miyah. Kemudian beliau menunaikan hajatnya dan beliau memakai jubah syamiyah, jubah dari Syam. Jubah itu pakaian yang membentuk lekuk tubuh. Ada lengan, ada kerah leher. Ini namanya jubah. Sehingga mau dipakai gerakan apapun tidak kelihatan badan. Beda dengan rida. Kalau rida itu cuma sehelai kain dan dipakai untuk nutupi atasan. Dan Nabi SAW menyukai jubah karena jubah itu lebih menutup badan. Jubah dari Syam, yang ini dalil bahasanya Nabi SAW terbiasa menggunakan pakaian produksi orang kafir, orang muslim. Dan beliau tidak pernah menyarankan sebelum pakai cuci dulu karena berasal dari orang asing atau orang kafir, najis, tidak. Makanya kalau orang zaman sekarang nek tuku sarung ning wong Cina kudu diumbah. Nah, ini Cina ya. Ini enggak benar ya. Jadi meskipun dia kafir, tapi bukan syarat ketika bersinggungan dengan barang yang dia miliki harus dicuci. Karena jasadnya orang kafir, najis atau suci? Suci. Fadhahaba liyukhrija yadahu min kummiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubahnya. Nah, ketika beliau mau memasukkan tangannya ke lengannya, fadaqat, ternyata kesempitan. Tangannya enggak keluar-keluar. Fa akhraja yadahu min asfaliha, kemudian tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan dari bawahnya. Praktiknya gimana, wallahu alam. Bagian ini tidak ada fikihnya ya. Artinya bukan termasuk sunnah, ketika nyopot baju enggak bisa. Fa sababtu alaihi fatawaddaa. Kemudian aku pun yang menuangkan air dan beliau berwudu. Fatawaddaa wudu'ahu lis-shalah, beliau berwudu sebagaimana wudu orang yang mau salat. Wa masaha 'ala khuffaihi, kemudian beliau mengusap sepatu beliau. Tsumma shalla, lalu beliau salat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Mughirah bin Syu'bah juga. Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau inilah yang memiliki budak bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Dan oleh Umar sudah diperintahkan, budak kamu enggak boleh tinggal di Madinah. Karena ketika di zaman Umar, semua yang non-muslim tidak boleh tinggal di Madinah. Tapi Mughirah meminta, tolong izinkan budak saya untuk tetap bersama di sini, karena dia punya kepandaian, pinter buat senjata, pandai besi. Akhirnya malah budak ini yang menjadi masalah besar bagi kaum muslimin. Dialah yang menusuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bercerita, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi safar." Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam ketika di perjalanan. Faqala, lalu beliau bertanya, "Ama'aka ma'un?" Kamu punya air? Qultu, kata Mughirah, "Na'am." Fanazala an rahilatihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari tunggangannya. Famasha hatta tawara anni fi sawadil lail. Kemudian beliau berjalan sendirian dalam kegelapan sampai aku tidak kelihatan. Untuk buang hajat. Untuk buang hajat di malam hari Nabi SAW berjalan sampai tidak kelihatan oleh Mughirah. Thumma ja'a, kemudian beliau balik. Ini kalau kita wani ngampet timbangane wedi. Nggih. Lebih baik nahan pipis dibandingkan ketakutan karena kegelapan. Kemudian beliau datang, favraqtu alaihil idawata, kemudian aku tuangkan ember untuk beliau, faghassala wajhahu wa yadayhi, lalu beliau berwudu, mencuci wajah kedua tangannya, wa alaihi jubbatun min suf, dan beliau memakai jubah dari suf. Falam yastati ayyukhrija dhira'aihi minha, dan beliau kesulitan untuk mengeluarkan tangannya dari jubah itu. Hatta akhrajahuma min asfalil jubbah, lalu beliau keluarkan dari bawah jubah. Faghasala dhira'aihi, kemudian beliau mencuci siku beliau. Jadi ada baju yang sempit di ujung gini ya. Ketika ditarik Nabi SAW, sikutnya enggak mau keluar. Sikutnya enggak mau keluar. Akhirnya Nabi SAW mengeluarkannya dari bawah, karena sikutnya harus dicuci. Faghassala dhira'aihi, kemudian beliau mencuci kedua lengan beliau sampai siku. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepala beliau. Tsumma ahwaitu li anzi'a khufaihi, kemudian aku pun turun untuk melepas sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, da'huma, biarkan, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memakai sepatu ini dalam kondisi suci. Yang dimaksud suci di sini, suci sepatunya atau suci orangnya? Ulama khilaf. Dan yang masyhur, suci orangnya. Yang masyhur, suci orang. Karena kalau suci sepatunya, hukum asal sepatu itu suci, sehingga tidak ada pengaruh hukum, karena memang hukum asalnya suci. Ya semua sepatu suci. Tapi kalau suci orangnya, berarti ada pengaruh hukum. Artinya sebelum memakai sepatu, beliau sudah wudu. Dalam kondisi suci baru memakai sepatu. Tayyib. Sampai di sini selesai pembacaan hadis tentang mengusap sepatu sebagai pengganti dari mencuci kedua kaki. Kita akan sebutkan beberapa ketentuan tentang mengusap sepatu sebagai pengganti dari mencuci kaki. Tadi telah kita tegaskan di awal bahwa mengusap sepatu dan mencuci kaki itu sifatnya apa, Pak? Pilihan. Artinya bukan syarat untuk mengusap sepatu harus tidak punya air, atau harus sakit, atau harus musafir. Bukan syarat. Sehingga boleh saja orang mengusap sepatu meskipun dia sehat walafiat, air melimpah, dalam kondisi mukim dan tidak safar. Karena ini sifatnya pilihan. Kemudian syarat untuk bisa mengusap sepatu, Yang pertama sepatu ini harus di atas mata kaki. Kenapa harus di atas mata kaki? Karena dinilai sebagai sepatu jika dia menutupi mata kaki. Yang kedua, sepatu ini dipakai dalam kondisi sudah memiliki wudu atau sudah memiliki mandi. Intinya dalam kondisi suci, baik karena wudu maupun mandi. Orang sebelum safar mandi besar, mandi junub. Kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki, terus pakai sepatu. Maka posisi dia bagaimana? Suci ketika memakai kaos kaki. Jika dia belum memiliki wudu, kemudian memakai kaos kaki, hukumnya dilarang. Atau ketika nanti wudu harus dilepas, bukan dilarang ya, Nanti ketika wudu hadus dilepas untuk dicuci kakinya. Kemudian yang ketiga, yang diusap adalah bagian atas dan bukan bagian bawah. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal al-khuffi aula bil mashi min a'laha." Andaikan agama itu dibangun berdasarkan logika, tentu mengusap sepatu ini bertentangan dengan logika. Karena seharusnya yang diusap itu bawahnya bukan atasnya, karena bawahnya lebih kotor. Walakin ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'laha. Namun aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya, sementara bawahnya tidak boleh usap. Maka mengusap cukup di atas saja. Dan namanya mengusap, ini kaidah ya. Mengusap itu pasti tidak rata. Mengusap pasti tidak rata. Karena kalau mengusap rata itu mencuci jadinya. Mengusap pasti tidak rata. Dalam arti bagian yang diusap tidak basah semuanya. Ketika orang mengusap kepala, pasti ada bagian yang gak kena air. Ada gak? Banyak. Dalam-dalamnya gak kena air. Karena kalau harus rata semuanya, semuanya harus terlapisi air, nanti jadinya mencuci. Makanya ketika tayamum, orang mengusap telapak tangan dan wajah, ini tidak harus rata, sehingga tidak perlu ya hidungnya diogok-ogok, telinganya detail-detail sini ya. Nanti bagian shadow ya. Bagian mana lagi ya, kalau seperti ini jadi wedaan. Padahal tayamum bukan wedaan, tapi cukup diusap sehingga meskipun debu itu tidak menyentuh semua permukaan kulit wajah, enggak jadi masalah. Misalnya di sini ya, ada cekungan. Kalau cuma mengusap begini, nah cekungan ini enggak kena. Tapi enggak jadi masalah, bukan syarat. Ini harus ada debunya ini. Nah, hanya dikasih debu ini ya. Bukan syarat seperti ini. Tayyib. Makanya mengusap sepatu bisa dipastikan, karena hanya bermodal titik-titik air yang nempel di tangan, bisa dipastikan tidak semuanya kena air. Cukup sedikit saja gak jadi masalah. Sehingga cukup bagian depan, belakang tidak harus diusap. Kemudian, kapan batasan waktu mengusap, atau berapa lama batasan waktu mengusap? Waktu mengusap bagi mukim selama sehari semalam, sedangkan bagi musafir selama 3 hari 3 malam. Mengusap bagi mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Terus ngitungnya bagaimana? Saya kasih ilustrasi ya. Saya mau berangkat ke Surabaya dari Jogja, berarti musafir. Atau jangan musafir ya, biar mukim saja, biar gampang. Saya di Jogja mau mempraktekkan sunnah mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki. Mungkin karena sakit atau karena kedinginan, cuaca dingin sekali. Di Madinah itu kalau lagi musim dingin, orang kadang enggak berani turun kasur, Pak. Saking dinginnya, cuma di atas kasur saja. Saking dinginnya, sehingga kalau turun dari kasur, nyentuh lantai itu terasa dingin sekali. Maka mereka biasanya ketika beraktivitas selalu memakai alas kaki, pakai kaos kaki. Baik, misalnya ya, saya wudu di waktu duha jam 9. Setelah itu saya pakai kaos kaki, terus sholat duha, kemudian beraktivitas. Masuk waktu duhur, belum batal. Kemudian saya sholat duhur. Batal pertama, makan siang. Diisi ngentut. Pas jam 1. Kemudian ketika masuk waktu asar, jam 3 salat asar, saya wudu, kemudian saya mengusap kaos kaki, terus salat asar. Sudah? Berarti di sini ada 3 titik waktu. Ada 3 titik waktu. Pertama, ketika memakai. Yang kedua, ketika ngentut. Yang ketiga, ketika wudu menjelang salat asar. Sudah? Batasan 24 jam sehari semalam itu dihitung dari mana? Dari mulai ketika memakai, ketika ngentut, atau ketika mengusap sepatu yang pertama. Jawabannya yang ketiga. Jawabannya yang ketiga. Sehingga saya punya kesempatan untuk mengusap kaos kaki ini, tidak perlu saya lepas-lepas sampai jam 3 besok. Padahal saya memakainya jam 9. Maka jam 3 besok ketika saya berwudu, saya harus melepas kaos kaki. Sehingga misalnya besok harinya tepat 5 menit sebelum jam 3 saya wudu. 5 menit sebelum jam 3 saya wudu. Masih boleh enggak saya mengusap? Boleh. Kenapa? Karena saya masih di rentang yang diizinkan. Begitu selesai wudu ke masjid, di perjalanan ngentut, balik ke tempat wudu jam 3 5 menit. Terus saya berwudu. Boleh enggak saya usap? Enggak boleh. Kamu harus melepasnya. Sekarang kakimu dicuci. Sehingga batasannya dari sejak mengusap pertama, kemudian dihitung 24 jam dari waktu itu. Baik. Selanjutnya, kalau saya berwudu kemudian mengusap kaos kaki, lalu masuk masjid, oleh takmir masjid Al-Hidayah dilarang memakai kaos kaki. Ini Al-Hidayah Purwosari ya, benar. Bukan Al-Hidayah Kerajaan. Akhirnya saya lepas kaos kakinya, saya taruh di sepatu. Apakah saya perlu mengulang wudu? Apakah saya perlu mengulang wudu? Tidak. Kenapa? Wudu saya tidak batal. Karena wudu saya tidak batal, maka saya tidak perlu mengulang wudu. Sehingga dalam posisi ini saya bisa langsung sholat. Tapi nanti kalau mau pakai lagi, nanti kalau mau pakai lagi, terus saya pakai kaos kaki, terus wudu lagi, boleh enggak saya usap? Boleh enggak saya usap? Ya? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi waktu wudu bagian kaki tidak dicuci, tapi diusap. Terus dilepas. Berarti kaki ini untuk wudu yang terakhir dia tidak dicuci. Gitu ya? Kaki ini untuk wudu yang terakhir tidak dicuci. Sehingga pada saat dia pakai, posisi kaki tidak dicuci ketika wudu terakhir, tapi juga cuma diusap kaos kakinya. Maka pada waktu melepas dipakai lagi, batal kesempatan untuk mendapatkan mengusap kaos kaki. Ya. Kayaknya agak sedikit rumit untuk dipahami, tapi insya Allah praktek di tempat kita jarang ya. Alhamdulillah. Tapi bagi orang yang sakit ini sangat butuh. Bagi musafir ketika di pesawat ini sangat dibutuhkan. Kita bisa wudu di toiletnya pesawat, itu syaratnya harus kaki pakai alas kaki, pakai kaos kaki, diusap. Karena kalau dicuci akan sangat susah. Baik. Kemudian penjelasan yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Albani. Saya memakai sepatu, pakai kaos kaki tinggi, kemudian pakai sepatu tinggi. Sepatunya agak tinggi sampai menutupi mata kaki. Kemudian saya wudu, terus tak usap sepatu tadi, lalu sholat masuk masjid. Sholatnya masuk masjid, otomatis sepatunya harus dilepas. Akhirnya saya lepas, tapi kaos kaki tidak saya lepas. Pak, nanti gak mampu pak. Mampu dan tidak itu urusan jamaah ya, bukan urusan hukum. Ya misalnya di dalam sepatu banyak kamper, insya Allah aman. Kemudian saya masuk masjid dalam kondisi memakai kaos kaki yang tinggi. Kemudian wudhu berikutnya, saya berarti tidak boleh mengusap sepatu karena sudah batal tadi ya. Boleh enggak saya mengusap kaos kaki? Karena dia di lapisan yang kedua. Kata Syekh Albani, boleh. Karena waktu orang ini memakai kaos kaki dalam kondisi sudah suci. Dia memakai sepatu dalam kondisi suci, otomatis ketika memakai kaos kaki juga dalam kondisi suci. Sehingga dia punya dua lapisan yang bisa diusap. Sepatu dilepas, masih punya kaos kaki. Nah, ini beberapa aturan terkait mengusap kaos kaki. Dan ini sangat memudahkan bagi kita untuk berwudu ketika ada keterbatasan dalam menggunakan air. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.